Bismillahirrahmanirrahim. Ma hukmu al-hibah fi nikah amdat al-wahab hibah fi nikah al-hibah ayyus ala khasman khas li Rasulullah SAW قال المؤلف رحمه الله مسألة ثالثة إذا قال الخاطب للولي أزوجت قال نعم jika pelamar mengucapkan kepada wali apakah engkau menikahkan ia jawab iya Aqabilta faqala khatib na'am apakah engkau terima maka pelamar mengatakan iya ada khilaf sini pendapat pertama yang ikut nikah indal jumhur terlaksana pernikahan atau terrealisasi pernikahan ini pendapat jumhur bahwa madzhabul hanabilah aidan dan ini juga pendapat hanabilah qala syafi'i Layan engkitu hatta yakula ma'ah zawajtuka ibnati. Sementara Imam Syafi'i mengatakan tidak terrealisasi akad nikah sampai ia mengatakan besertanya itu aku nikahkan engkau dengan putriku. Nah, aku nikahkan engkau dengan putriku. Yakul azawj dan suami mengatakan qabiltu hadza tazwij. Aku terima pernikahan ini. Jadi kalau jumhur jadi hanya mengucapkan na'am apakah na'am engkau terima dan ia jawab na'am itu sudah terrealisasi wa sahih qaul jumhur li anna al-imrata bil ma'na dan yang benar adalah pendapat jumhur dikarenakan pokok utama di sini adalah dengan makna waqad dalla al-lafdu al-mazkuru 'ala al-ijab wal qabul dan sungguh telah menunjukkan lafaz ini yang tersebut adalah adanya ijab dan qabul. Wa qala badal hanabilah as-su'alu yakunu mutmalan fil jawab. Pertanyaan itu terjadi disembunyikan jawabannya. Mu'adan fihi kembali kepadanya fa yakunu makna na'am menyalwali zawajtuhu ibnati. Maka makna na'am dari wali aku nikahkan dia dengan putriku. Jadi disembunyikan. Sebenarnya ada kata yang dimaksudkan. Wa mana na'am minal mutazawwij dan makna na'am dari orang yang menikah tersebut qabiltu hadza tazwij. Aku terima pernikahan ini. Ya walaupun sebutkan tadi aqabilta apakah engkau terima faqala khatib ini pelamar mengatakan na'am maka sudah bisa terwujud karena na'am di sini ada takdirnya ada kata yang disembunyikan yaitu qabiltu hadza atazwij aku terima pernikahan ini wala ihtimala fihi dan tidak ada kemungkinan di dalamnya fayajibu ayan akida bihi maka wajib di sini adanya keterwujudan yaitu akad nikah ijab qabul. Masatu Rabi'ah law qala zawajtuka ibnati faqala qabiltu. Kalau ada yang mengatakan aku menikahkan engkau dengan putriku. Maka ia menjawab aku terima. Yasihu an-nikah 'inda aktsari al-'ilm. Sah nikah menurut pendapat mayoritas para ulama. Wa Syafi'i qaulun dan dari Syafi'i pendapat Imam Syafi'i itu ada pendapat yang pertama la yasihu hatta yaqula qabitu hadza tazwid sampai dia mengatakan aku terima pernikahan ini. Wa qauluhu tsani dan ucapan Syafi'i yang kedua ka qaul jumhur sebagaimana pendapatnya jumhur. yaitu sah nikahnya. Wa shawab, dan ini yang benar. Syafi'i ada dua pendapat, pendapat pertama tidak sah, pendapat kedua sah. Dan pendapat kedua yang sah ini adalah pendapatnya jumhur. Bisa diambil di sini bahwasanya terkadang fatwa berubah-ubah. Mungkin di awal itu haram, kemudian yang berikutnya halal. Mungkin yang pertama belum ada dalil sampai padanya, setelah itu ada dalil. Dan terkadang pendapat Imam Ahmad sampai 4 pendapat. Karena Imam Syafi'i 2 pendapat, qaul qadim wa qaul jadid. Nah. Masyatun khamisna idza qala khatib zawujni ibnatak. Kalau ada pelamar yang mengatakan nikahkan aku dengan putrimu. Faqal wali, maka wali mengatakan zawwajtuk, aku nikahkan engkau. Wa kadza law qala zawwajta ibnatak fayaqulu zawwajtuk. Kalau ada mengatakan engkau menikahkan putrimu, kemudian dia jawab aku menikahkan. Madzhabul Hanabilah yang ada musyihati dzalik, maka pendapat Hanabilah tidak sahnya hal itu. Li'annal qabula innama yakunu lil ijab, karena qabul sesungguhnya terjadi karena adanya ijab. Famata wujida qablahu lam yakun qabulan, ini ada makna. Maka kapanpun didapatkan sebelumnya, nah, lam yakun qabulan, tidak ada qabul situ. Li'adam makna, karena tidak ada maknanya. Jadi kalau nah, tanpa ada ijab qabul di sini maka wali zawastuka, kemudian tidak ada jawaban wabitu hadza tajwid atau jawaban na'am. Nah, wa madzhab Malik, apapun pendapat Malik wa Syafi'i wa Abi Hanifah sihatu dzalik, sah hal itu. Wastadallu alaihi bi qissatil wahibah alladhi fil bab, dan mereka berdalilkan dengan kisah yang menawarkan dirinya pada bab itu, atau bab yang sebelumnya tadi, perempuan yang menghibahkan dirinya. Wal bau wa ba'ahil Bukhari babu idza qala khatib li wali zawujni fulanah. Nah, sebenarnya Imam Bukhari telah memberikan bab, yaitu bab jika seorang pelamar mengatakan kepada wali nikahkan aku dengan fulanah. Faqala qad zawajtuka bi kadza wa kadza, maka wali mengatakan aku telah menikahkan kamu dengan ini dan ini. Jaza nikah, maka boleh nikah. Wa illam yakul zaud aradita am qabilta au qabilta, walaupun wali tersebut tidak mengucapkan kepada suami, hanya calon suami, apakah engkau terima atau engkau ridho ataupun engkau terima. Wa hadzal qaul huwa sahih, dan ini adalah pendapat yang benar. Wal ahwatu i'adatul qabul, i'adatu al qabul, dan untuk lebih kehati-hatian itu hendaknya mengulang qabul. Nah, diterima, aku terima pernikahan ini. Nah, misalnya atau na'am sebagaimana pendapat sebelumnya. Jadi yang rajih, walaupun belum ada jawaban di sini, karena sudah ada kata-kata sebelumnya, berarti sah. Namun sekali lagi kehati-hatian hendaknya diulang kembali. Masalah berikutnya, halnya nakidun nikah bighairil arabiyyah liman yaqdiru ala al arabiyyah. Apakah terrealisasi nikah tanpa menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu menggunakan bahasa Arab? Jadi Indonesia pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, boleh apa enggak? Padahal mampu mengucapkan bahasa Arab. Al-Sharufi manhabil Hanabilati adam sihati al-aqdi bighairil arabiyyah liman yusinaha. Yang paling masyhur pendapat Hanabilah, Al-Hanabilah, tidak sah akadnya jika tanpa arabiyyah, tanpa bahasa Arab, bagi yang bagus dalam bahasa Arabnya. Wa huwal asyru 'inda Asy-Syafi'i aidha, dan ini yang paling masyhur pendapat Syafi'i juga. Wal qaulu tsani huwa shihhah, dan pendapat kedua adalah sah. Bahwa qaulu jama'ati min al-Hanabilah Ini adalah pendapat banyak dari pengikut Imam Hanabilah. Minhum di antara mereka Ibnu Qudamah wa sahibu Syarh Kabir wa qawlu ba'di Syafi'iyah. Ini pendapat juga sebagian Syafi'iyah wa huwa muqtada qaul jumhur. Ini juga kelaziman dari ucapan jumhur, pendapat jumhur. Wa rajahahu Syekhul Islam wa Ibnu Qayyim wa huwa shawab. Dan dirajihkan oleh Syekhul Islam dan Ibnu Qayyim dan ini yang benar. Wallahu a'lam dan Allah yang mengetahui. Yang rajih menggunakan bahasa Jawa walaupun dia ahli bahasa Arab maka sah. Asal berikutnya idza taraha al-qabulu anil ijab. Jika ada jarak qabul dengan jadi adanya qabul dari jawabannya. Apa ijab? Apa ijab itu di apakah ini di awal jadi aku menikahkan kamu ini namanya ijab. Kalau kabul aku terima. Jadi ada jarak antara penerimaan dengan ijabnya. Qala Ibnu Qudamah idza taraha al-qabul wal ijab, jika ada selang antara kabul dan ijab, sahha maqdama fil majlis. Sah selama itu masih dalam majlis. Walam yatashaghala anhu biqairih, dan keduanya tidak tersibukkan dengan yang lainnya. Li'anna hukmal majlis hukmu hatil akad, dikarenakan hukum majlis itu sebagaimana hukum keberadaan akad. Bidalil qab, dengan dalil adalah nah menjadi diterima. Fi ma'ustarat al-qab fi, jadi kalau memang disyaratkan untuk diterimanya. Wasubudul khiyar fi ukutil mu'awadat, dan tetapnya ada pilihan dalam perjanjian memang di situ ada tawaran. Fa'in tafarraqa qabla al-qabul batala al-ijab, maka jika terpisah sebelum qabul maka batal adanya ijab. Jadi misalnya aku nikahkan kamu, setelah itu orangnya keluar, belum ada ucapan saya terima, ini keluar. Dan demikian batal. Fa'innahu la yujad makna, langsungnya itu tidak didapatkan makna. Fa'innal i'rad qad wujida min jihatihi bitafarruq, dikarenakan juga berpaling sungguh didapatkan dari sisinya itu dengan adanya perpisahan. Fala yakunu qabulan, maka ini bukan dinamakan dengan qabul. Maka dalika in tashaghala anhu bima yaqta'uhu, demikian pula jika kedua tersibukkan dengan apa yang memutuskan bagi dirinya. Jadi misalnya aku nikahkan kamu dengan putri saya, masalah itu berbincang-bincang masalah bisnis, masalah macam-macam, belum sempat menjawab aku terima atau belum mengatakan na'am. Ini juga li'annahu mu'ridun 'anil 'aidan bistighali an qabulihi, dikarenakan juga dia berpaling dari akad nikah dengan menyibukkan dari penerimaannya. Baik. Hal fi 'aqd nikah khiyar, jadi apakah dalam akad nikah itu ada pilihan? Jadi misalnya sudah di ACC tapi nanti kalau didapatkan nah cacat kemudian dikembalikan misalnya, ya khiyar, pilihan. Jadi seharusnya sebelum akad nikah itu sudah ditunjukkan nah ini perempuan demikian keadaannya. Nah kalau ada cacatnya disebutkan cacatnya. Wah, jangan disembunyikan. Dengan itulah kalau sudah sama-sama tahu bagaimana demikian tadi. Qala Abu Muhammad bin Qudamah wa la yasbut fi nikahi khiyar, tidak tersebut dalam nikah itu khiyar, jadi pilihan. Wa sawa'un fi dhalika khiyar majlis wa khiyar asyab, walaupun dan sama saja baik itu dalam khiyar majlis, di majlis itu, ataupun khiyar dalam syarat. Jadi kalau aku dapatkan dalam dirinya itu sesuatu yang aib, saya kembalikan. Nah, demikian misalnya. Wala na'lamu ahadan khalafa fi hadza, dan kami tidak mengetahui seorang pun yang menyelisih hal ini. Wadzalika li'anna al-hajata ghairu da'iyah ilaihi, karena kebutuhan yang enam ghairu da'iyah ilaihi, ya tidak membutuhkan tentang hal itu. Fa innahu la yaqau fil ghalib, asalnya tidak akan terjadi akad nikah secara kebanyakan illa ba'da tarawi. Nah, awal fikr. Jadi ada renungan dan ada pemikiran. Jadi pikirkan masa-masa sebelumnya, iya enggak? Wa mas'alati kulli wahidin min az-zawjayn an sahibi, dan juga permasalahan dari masing-masing suami istri, dari enam. Artinya sahibnya ini apa istilahnya? Yang hendak dinikahinya maksudnya. Wal ma'rifah bihalihi, dan juga mengetahui keadaannya. Yang itulah, jangan sampai nanti saya disebutkan ini perempuan saya dilihat ini sawo matang, nampaknya sawo matang. Setelah nikah saya kembalikan karena ini kulitnya sawo matang. Saya sudah sama lihat jelas sawo matang. Kenapa dikembalikan ini sawo matang? Nah, wajahnya sudah lihat. Kemudian setelah itu, setelah nikah aku kembalikan dirimu kepada orang tuamu dikarenakan wajahmu tidak sebagaimana yang aku maksudkan. Ayat ini tidak benar demikian. Ada sebagian terjadi, sebagian ikhwah dulu ketika di Sulawesi, ustaz sebenarnya saya tidak mencintai istri saya ini. Saya untuk mencerainya saya tidak mendapatkan celah untuk mencerainya. Dari awal saya tidak suka. Saya jawab, kenapa tidak suka, sekarang sudah punya anak berapa kamu? Nah, kalau memang tidak suka dari awal, nah dibatalkan dari awal, jadi tidak usah tanggung-tanggung. Jangan sampai seorang jamnya pekewoh, saya itu menjadikan yang tidak baik tadi. Dia harus betul-betul dipastikan jadi nikah atau tidaknya. Nanti kalau sudah demikian, melihat alasannya wajahnya jelek atau kulitnya tidak putih, ya tidak diterima begitu. Wan Amir bin Abdullah bin Zubair an abihi anna Rasulullah SAW qala a'linu nikah, umumkan pernikahan. Rawahu Ahmad Shahihul Hakim. Al-masailu wal ahkamu al-mustafadatu minal hadis. Permasalahan-permasalahan dan juga hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis ini. Masatu ula i'lanu nikah, pengumuman nikah. Qala Abu Muhammad bin Qudamah wa istahabu i'lanu nikah, disunahkan untuk mengumumkan nikah. Wa darbu fihi bidduf, dan memukul di dalamnya itu adalah dengan rebana. Nam duf. Qala Ahmad yustahabu ayyudhiru nikah, untuk menampakkan nikah. Wa yudhrab fihi bidduf hatta yastahira wa yu'raf. Dan juga dipukul di dalamnya itu adalah rebana sampai bisa masyhur dan juga diketahui. Nah, ini disunahkan. Maka istarata ba'dhum li sihhatin nikah i'lanuhu. Aw i'lanahu. Dan sungguh sebagian yang lainnya mensyaratkan nikah itu dengan i'lannya. Syaratnya harus adanya i'lan. Wa huwa qaulu Malikin. Ini adalah pendapat Malik. Wa badal Hanabilah, dan juga sebagian Hanabilah. Wa madzhabu Ahmad Asy-Syafi'i wa Abi Hanifah adamu istirati dzalik. Adapun pendapat Ahmad Syafi'i dan Abu Hanifah tidak adanya pensyaratan hal itu. Wa inna yakruhu indahum kitmanhu, akan tetapi yang menurut pendapat mereka itu dimakruhkan untuk menyembunyikannya. Fa hadza alhar, ini yang lebih nampak. Wal haditsul madzkuru la yufidu syartiyah, dan hadis yang disebutkan tersebut tidak memberikan faedah adanya pensyaratan. Baik. Jadi disunnahkan di sini menurut pendapat beliau itu sunnah diumumkan pernikahan dan juga ditabuh rebana. Kemudian tambih dalabud dufi khasun bin nisa idza wujida farahun aw sururun kan nikah wal 'id wa ma asbaha. Pemukulan rebana khusus bagi wanita. jika didapatkan kegembiraan atau kesenangan seperti nikah, hari raya dan semisal dengan itu. Ini khusus bagi wanita yang menabuh rebana. Wa amar rijal, adapun laki-laki, fayuhram alaihim isti'maluhu, diharamkan bagi mereka untuk menggunakannya, menggunakan rebana untuk menabuh rebana. Li'annahu tusbihu min nisa, karena menyerupai wanita. Wa li'anna rukhsata ja'at fihi linisa'i faqat, dikarenakan rukhsah itu datang hanya untuk wanita. Nah, juga sebagian mensyaratkan yang menabuh ini khusus anak yang kecil, bukan perempuan perempuan yang besar yang akan menimbulkan fitnah. Jadi harus wanita dan anak yang kecil. Sebagian lagi mensyaratkan itu tidak terdengar oleh kaum laki-laki. Nah, adapun kalau sekarang ini ya hamil kita dapatkan, baik itu hadroh pun laki-laki ikut nabuh, dan juga perempuan-perempuan yang besar. Kemudian musiknya tidak hanya rebana tapi juga seruling, dan demikian pula gendang, gitar dan lain sebagainya, ini jelas diharamkan. Jadi khusus rebana. Tahu rebana enggak? Kayu dilubangi kemudian ditempel dengan kulit. Nah, ini rebana. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, wa qala mu'allif rahimahullah, wa an Abi Burdah an Abi Musa an Abihi qala ka Rasulullah SAW, la nikaha illa bi wali, tidak nikah kecuali dengan wali. Dikatakan oleh Imam Ahmad dan juga Arba'ah, Syahkan oleh Ibn Madinah wa Tirmidzi wa Ibn Hibban, wa illa bil irsal, dan dilemahkan karena adanya irsal, tapi dengan beberapa jalur. Di sini sebutkan semuanya itu menjadi sahih. Warawal Imam Ahmad anil Hasan an Imran ibn Husain marfu'an, la nikaha illa bi wali wa syahidain, tambahan wa syahidain, ini yang rajih adalah lemah. Nah, harus ada dua saksi. Jadi baca sendiri bagian bawah itu. Wa Aisyata qalat, kalau Rasulullah SAW, ayyuha imra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batil, perempuan yang manapun jika menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batil. Fa in dakhala biha falaha almahr mimma stahalla min farjiha, maka jika laki-laki itu menyetubuhinya maka bagi perempuan tersebut mendapatkan mahar, dikarenakan laki-laki itu telah menghalalkan kemaluannya. Fa in istajaru fa sultan wali man la waliya man la waliyalah. Jadi kalau mereka itu ada semacam perselisihan atau mungkin tidak ada wali bagi perempuan, maka pemerintah itu yang menjadi wali bagi yang tidak memiliki wali. Al-masail wal ahkam al-mustafadah min al-ahadits ma'a dzikri ba'dil masail al-mulhaqah. Masalah-masalah hukum-hukum yang bisa diambil dari hadis-hadis ini dan disertai penyebutan sebagian masalah-masalah yang juga terikutkan. Masalah yang pertama, al-syaratu ayyakun lil mar'ati waliyun yali tazwijiha bikran kanat aw sayyiba saghiratan aw kabiratan. Apakah disyaratkan bagi wanita tersebut adanya wali yang merusi pernikahannya, baik itu gadis ataupun yang janda, kecil atau yang besar? Hadza syartun indal jumhur, ini syarat menurut pendapat jumhur. Jadi harus adanya wali. Artinya apa? Kalau tidak ada wali maka tidak sah, karena ini adalah syarat. Istadallu alaihi bi haditsi Abi Musa wa Aisyah al-madhkurain fil bab, mereka berdalilkan dengan hadis Abi Musa dan Aisyah yang disebutkan dalam 6 bab. Qala Ibn Mundhir, la arifu an ahad min ashabah khilafa dzalik, aku tidak mengetahui seorang pun dari para sahabat yang menyelisihinya. Qala jumhur, fa in zawajat nafsaha fa zawajuha batil, maka jika wanita itu menikahkan dirinya maka nikahnya batil. Wa ja'an ba'dihim annahum qalu ta'sam, dan sebagian datang dari mereka itu bahwasanya mereka mengatakan itu berdosa. Wazawaju mauqufun ala ijazatil wali, dan pernikahannya terhentikan nah sampai adanya pembolehan dari wali. Wa qawlu Ibn Sirin, inilah pendapat Ibn Sirin wa Qasim wal Hasan bin Saleh wa nah wa Abi Yusuf al-Auza'i wa dhahaba Abu Hanifah ila anna laha nah ila anna laha an tuzawwij nafsaha, bahwasanya bagi wanita itu bisa menikahkan dirinya sendiri. Kama anna laha an tabi'a wa tashtari, sebagaimana baginya itu juga boleh untuk membeli nah apa jual beli nah menjual dan membeli. Wa hadza fima idza kanat rasidah baligh, dan ini jika perempuan tersebut adalah rasidah, dia sudah nah bagus otaknya dan juga sudah baligh. Wal malikin riwayatun annalaha an tuzawwija nafsaha idza kanat nah ghayra syarifah, dari Malik bahwasanya ada riwayat bagi wanita itu bisa menikahkan dirinya jika wanita itu bukan wanita yang mulia, ini wanita yang rendahan misalnya, atau wanita yang dianggap rendah kalangan masyarakat. Wa dhahaba Dawud adh-dhahiri li'annahu yustarad fil bikri dun astayib, ada beberapa Dawud adh-dhahiri itu disyaratkan bagi yang gadis bukan yang janda. Li hadisi nah, li hadithin astayibu ahaku binafsiha min waliha, jadi bagi janda lebih berhak untuk dirinya daripada walinya. Wasahihu qaul jumhur, dan yang sahih adalah pendapat jumhur, jadi harus ada wali baik itu gadis ataupun yang janda. Lil ahadits sharihah fi dhalik, sesuai dengan hadis-hadis yang jelas dari hal itu. Wa qiyasi Abi Hanifah fasid, dan qiyasnya Abu Hanifah adalah fasid. Limu'aradatihi an-nusus as-sahih, karena menentang dari nas-nas yang sahih. Wa hadithu as-sayyib ahaku binafsiha, dari janda lebih berhak untuk dirinya sendiri. Ay fil idn, dalam masalah idn, la fil wilayah inda amati ahli ilm, bukan karena kewalian kepengurusan menurut pendapatnya mayoritas para ulama. Wa takhalafahu Ibn Hazm al-Zahiri, dan pendapatnya Abu Hanifah itu Ibn Hazm telah menyelisihinya. Wa wafaqa al-jumhur, dan menyesuai atau sesuai dengan pendapatnya jumhur. Taib, jadi harus apa? Harus adanya wali. Soalnya ini akan dijelaskan bagaimana kalau walinya enggak menyetujui, kemudian datang ke wali yang lainnya, yang terjadi baik di sini ataupun di tempat lain. Nah, di ahli sunnah juga, karena orang tuanya enggak setuju sudah kawin lari. Nah, yang nikahkan wali hakim. Nah, saya akan datang menjelaskannya. Tayyulah nas.